Waalaikumsalam Ustaz Ihsan. Waalaikumsalam. Pak Almi apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Yayasan Dana Sosial Al-Falahnya gimana jalan terus ya? Alhamdulillah. Ustaz Ihsan, kita akan bicarakan tentang Islam agama perdamaian. Setelahnya topik ini diilhami dengan sebuah tragedi yang terjadi pada satu tahun yang lalu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ustaz berkaitan dengan sebuah firman Allah pada kali ini, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya ketika kita bicara tentang Islam sebagai agama perdamaian, mungkin tidak lepas dari itu. Gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Memang salah satu pegangan kita dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tadi. Bahwasanya ajaran Islam ini tercermin dari pembawa risalahnya, yaitu pemimpin kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 107 itu dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, yang paling penting difahami oleh kita kaum muslimin terlebih dahulu sebelum ghairu muslimin, di luar kaum muslimin, adalah bahwa Allah telah memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat bagi semesta alam, dan memang nabi kita telah menunjukkan hal itu. Sehingga bila mana kaum muslimin ingin diri mereka sebagai sebuah community, sebagai satu kesatuan kolektif umat manusia yang juga rahmatan lil alamin, mereka punya kewajiban meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelengkapannya. Jangan kita kemudian kaum muslimin ingin dikatakan rahmatan lil alamin, tapi sesungguhnya meneladani nabi itu dalam perkara yang kita senangi saja. Dalam perkara lain kita tidak meneladaninya. Jadi ketika umat Islam ini secara utuh meneladani perangai nabi, secara otomatis mereka juga akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena perangai nabi itu pada hakikatnya seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ada sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri nabi, bagaimanakah akhlak nabi? Dijawab oleh beliau dengan jawaban yang singkat tetapi padat, "Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an." Akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-Qur'an. Jadi kalau mau tahu isi al-Qur'an, lihatlah akhlak nabi. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak nabi, bacalah al-Qur'an. Nah, sehingga dulu nabi kita itu dan juga para sahabat yang menjadi murid-murid terbaiknya, istilahnya kalau dalam ilmu pelatihan manajemen itu, between the message and the messenger they match. Antara pesan yang disampaikan dengan pembawa pesan itu nyambung. Itu pesan yang disampaikan Al-Qur'an, pembawa pesannya juga berakhlak Qur'ani. Nah, begitulah kalau umat Islam ingin menjadi rahmatan lil alamin, umat Islam tidak bisa tidak harus kembali kepada Al-Qur'an. Mas Hami, kira-kira dari apa hikmah dari tuduhan-tuduhan terhadap Islam yang katanya teroris, kalau kita kaitkan dengan kejadian 11 September 2001 itu? Ya, terima kasih. Kalau saya karena praktisi di lembaga sosial, itu saya lebih tertarik mengambil hikmah dengan kembali ke ayat Al-Quran dalam surah Saf. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli." Jadi sekarang bagaimana umat Islam yang selama ini kan mungkin kebanyakan pada tataran teoritis, istiab maknawinya, istiab nadzirinya, penguasaan nilai, penguasaan teoritis mungkin sudah cukup baik walaupun masih kurang baik. Tetapi yang lebih penting sekarang bagi umat Islam, bagi saya, bagi semuanya, itu adalah bagaimana menampilkan Islam itu secara fenomenal. Karena Allah di situ meminta pada kita itu untuk liyudhirahu 'alad dini kulli. Jadi mengidharkan dinul Islam itu, memfenomenalkan dinul Islam itu, sehingga kemudian Islam itu jadi choice ya, jadi pilihan gitu, bahkan menjadi satu-satunya pilihan ke depannya nanti. Kita ambil contoh misalkan sekarang ini kan lembaga pendidikan Islam di Jakarta terutama ya, di Surabaya juga sudah menjadi pilihan, bahkan kalau bisa pilihan utama itu. Dan itu terjadi karena tampilannya itu fenomenal gitu. Nah, saya mempunyai asumsi seandainya kemudian di sektor atau di lini kehidupan manusia yang lainnya, terutama lini sosial kalau saya, ke lembaga kami ini, maka itu mungkin akan menjadi pilihan juga bagi manusia secara umum maupun masyarakat Islam sendiri, bahwa dia nyaman gitu fi dilalil Islam itu, dalam lindungan Islam itu. Hmm. Dan kami insya Allah khusus untuk di sektor sosial masyarakat itu akan berupaya untuk itu. Hmm. Artinya pendekatannya untuk mencitrakan perdamaian dari lembaga sosial. Betul. Yang karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia menyampaikan kepada kita bahwa khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebenarnya kita ini sebagai manusia muslim harus menjadi customer service terbaik gitu. Hmm. Kepada sesama umat ya. Hmm. Jadi kalau ada ilmu customer service, mungkin landasan religinya hadis Rasul yang mulia itu, dan kalau itu menjadi landasan religi, luar biasa nanti dampak ke permukaannya itu fenomenal Ustaz, karena lahir dari keikhlasan yang dalam, dari keimanan yang kokoh gitu, sehingga yang muncul itu indah gitu, tidak basa-basi, tidak mujamalah. Mm-hmm. Itu betul-betul tulus, betul-betul ya indah itu. Ya, Sobizan, saya ingin tanya ketika kalau kita masih kaitkan dengan tragedi itu, dulu dihujat, kemudian dipelajari, sekarang katanya menampilkan simpati yang berlebihan tentang Islam itu. Kalau dikatakan berlebihan, saya kira belum. Hmm. Karena kalau berlebihan, apapun yang berlebihan tidak bagus. Iya, iya. Seperti kata saudara Hami tadi, kalau dia berlebihan, akhirnya menjadi basa-basi. Iya, iya. Tapi memang benar bahwa sekarang di dunia barat, baik di Eropa maupun di Amerika, ada semacam perhatian kepada Islam yang di luar perkiraan sebelumnya. Maksudnya sebelum peristiwa WTC. Hmm. Jadi justru setelah peristiwa WTC, orang-orang di barat itu malah jadi penasaran. Mereka jadi ingin tahu apa sih sebenarnya Islam ini, agama apa ini. Sampai pernah diriwayatkan ada seorang pengusaha dari Indonesia, dia bekerja sama dengan pengusaha dari Jerman. Begitu dia tiba di Berlin, dijemput oleh mitra usahanya orang Jerman. Tetapi dia kecewa sepanjang perjalanan dari airport ke hotel, si orang Jerman ini tidak ajak bicara pengusaha Indonesia ini. Bukan lantaran tidak mau berbicara, tetapi karena dia sedang sibuk mendengarkan sebuah siaran berbahasa Jerman di radio di mobil itu. Nah, karena si pengusaha Indonesia gak ngerti bahasa Jerman, dia akhirnya tanya, apa sih yang kamu dengarkan kok begitu asyik gitu. Terus dia bilang, wah ini sedang rame ini semenjak peristiwa WTC. Apa ini? Ini diskusi di berbagai radio, di berbagai stasiun radio di Jerman tentang isi Al-Quran. Jadi saya sedang mendengarkan dengan asyiknya gitu. Nah jadi memang setelah peristiwa WTC, entah bagaimana, di barat itu ada semacam curiosity yang begitu tinggi, keingintahuan tentang Islam ini. Apa makna jihad, apa makna Islam, apa makna perdamaian di mata kaum muslimin gitu. Dan kemudian Al-Quran sendiri terjemahannya menjadi bestseller, menjadi apa namanya kitab yang paling dicari di sana. Sampai kesulitan mencari apa namanya kopi terjemahan Al-Quran di mana saja, bukan saja di Eropa tapi juga di Amerika. Ya, baik, saat kita dan Pak Hani kita akan coba terima penelpon dari pemirsa ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Ini dengan Faik dari Bali, Pak. Faik? Ya, dari Bali, Pak. Silakan, Pak. Gini, Pak. Saya mau tujuan kepada Ustaz saya, favorit saya, Pak Ihsan Tanjung. Gini, Pak. Kita bicara tentang apa wajah Islam secara internasional, ataupun secara nasional. Setelah saya lihat, kita ini seakan-akan tidak terelakkan dengan konsep wajah tunggal umat muslim se-Indonesia. Maksud saya, katakanlah yang sekarang ini kita gak usah buat wadah yang lain, tapi yang sekarang ini adalah wadahnya Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu wadah tunggal satu-satunya. Dari organisasi yang istilahnya organisasi-organisasi yang kecil, yang istilahnya kita bisa di street gitu, organisasi jalanan, sampai organisasi yang besar, katakanlah seperti NU atau Muhammadiyah. Itu semuanya lebur jadi satu di bawah Majelis Ulama. Dan partai-partai juga yang berlabel Islam sama segala macam, copot semuanya, partainya jalan, tapi dengan catatan label Islamnya yang memperjuangkan Islam, Majelis Ulama. Ya, kesimpulan pertanyaan Pak Baik. Nah, maksud saya, jadi kalau begitu artinya jadi ada pemimpin tinggi umat Islam di Indonesia. Katakanlah kita sebagai rakyat, pemimpin tingginya, presidennya adalah yang sekarang. Tapi sebagai umat, kita pemimpin tertingginya ya ketua umum MUI. Saya pikir dengan konsep begitu, satu permasalahan insya Allah akan mudah terselesaikan. Dan insya Allah juga ada ayat yang mengatakan bila negeri satu negeri yang beriman, Allah akan memberikan rahmat. Nah, saya pikir sih ke sana lebih baik sana gitu. Terima kasih Pak Faik dari Bali ya. Di belakang Pak Faik, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Dadang Rasad. Badarang Rasad. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Dadang Rasad. Menarik sekali kalau melihat dari Bapak Ustaz Tanjung ini. Orangnya ganteng, jiwanya luar biasa. Begini, Ustaz. Kalau kita perhatikan di Indonesia, kita harus introspeksi memang. Ada hadis mengatakan, saya artikan saja, ciri khas dari orang munafik ini, apabila berkata kadzaba, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia menyalahi. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Sekarang kita introspeksi. Di Indonesia ini, Allah memberikan amanah. Al-Quran ini sebagai amanah kita. Sudahkah kita laksanakan secara kafah? Malah kita bertindak seperti yang lain. Tindakan subjektif atau kita mempunyai Tuhan lain. Allah berfirman, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu mau kuliahi Allah di dalam penataan hidup kalian, din kalian? Nah, sekarang kita introspeksi. Kenapa rahmatan lil alamin ini menjadi adab bagi kita? Padahal Allah telah menurunkan Muhammad sebagai rahmat. Ini suatu kepastian. Mari kita sama-sama melaksanakan Al-Quran secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu barangkali ini yang bisa ditanggap. Ustaz Isan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Faik ya. Ya, saudara Faik ya. Ya. Di Bali ya kan. Pertama, saya sampaikan salam. Semoga saudara-saudara saya, kaum muslimin, kaum mukminin di Bali bisa tetap mencitrakan diri sebagai rahmatan lil alamin dalam posisi minoritasnya di sana. Saudara Faik, saya termasuk orang yang juga memiliki obsesi yang sama dengan Anda, menginginkan bahwa umat ini punya pemimpin tunggal. Bahkan bukan pemimpin tunggal pada skala mahalliyah, nasional, lokal semata, tetapi pemimpin tunggal pada skala alamiah, skala global, internasional. Dan memang saya kira itu sudah harus menjadi obsesi setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengapa? Karena memang sesungguhnya Allah mencintai orang-orang beriman yang berada dalam barisan yang begitu rapih, tertata dengan kejelasan kepemimpinan, laksana bangunan yang kokoh. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saff ayat keempat. Namun ada juga hadis Nabi SAW yang menceritakan mengenai adanya sekumpulan hamba-hamba Allah di hari pengadilan nanti, hari berbangkit nanti, yang mereka bukan para nabi, bukan para syuhada, namun dicemburui oleh para nabi dan para syuhada karena kedudukan mereka yang begitu mulia di sisi Allah. Wajah mereka bercahaya, tempat duduk mereka bercahaya, dan pakaian mereka bercahaya. Siapa mereka ini? Mereka ini yang dijelaskan dalam sebuah hadis, kata Nabi, hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qaba'il lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Mereka lah manusia-manusia yang berasal dari aneka latar belakang, aneka kelompok, aneka organisasi, aneka partai, aneka kabilah, suku, bangsa. Dan mereka tidak punya hubungan kekerabatan satu dengan lainnya. Tetapi tahabbau fillahi wa tasafau. Mereka saling cinta karena Allah semata-mata. Nah, yang ingin saya katakan kepada Bapak, betapapun inginnya kita melihat umat ini berada dalam satu wadah saja, tapi pada hakikatnya keragaman itu bukan suatu hal yang terlarang di dalam ajaran kita. Begitu pula hak berserikat, hak membuat kelompok di dalam ajaran Islam ini sama sekali tidak terlarang. Hanya yang terlarang adalah ketika kelompok itu dibuat, kemudian muncul penyakit yang namanya asobiyah, arogansi kelompok, menganggap kelompoknya saja yang benar, yang lain batil. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau kelompok-kelompok itu muncul sebagai hal yang natural, di zaman Nabi juga demikian, ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansor. Di kalangan muhajirin sendiri ada aneka suku, di kalangan ansor sendiri ada aneka kabilah, aneka bani, aneka suku. Dan mereka kalau pergi berjihad fisabilillah masing-masing bawa benderanya sendiri-sendiri. Jadi bendera Bani Anu, bendera Bani Anu, bendera Muhajirin, bendera Ansar. Tetapi ini tidak dilikuidir oleh Nabi. Yang penting mereka mampu bekerja sama dan akhirnya menata diri mereka sehingga memiliki kejelasan kepemimpinan. Yeah. Nah, ini yang barangkali harus menjadi semangat kita secara hati dan juga semangat kita secara operasional. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Dadang Rasyad yang luar biasa gencarnya selalu telepon ke semua siaran televisi. Ini Pak Dadang Rasyad, memang problema kita bersama, yaitu bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Kita ini jangan sampai menjadi ahli kitab yang ketiga. Bukan cukup Yahudi Nasrani menjadi ahli kitab. Kita harus menjadi ahlul Quran. Apa bedanya ahli kitab dengan ahlul Quran? Ahli kitab itu ahli bawa-bawa kitab tapi belum tentu dibaca, apalagi diamalkan. Tapi kalau ahlul Quran, dia ahli membacanya, ahli memahaminya, dan ahli mengamalkannya. Yeah. Dan inilah yang menjadi perjuangan kita. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Mas Hamia menambahkan, apa kira-kira kalau... Saya lebih melihat ini, Mas. Jadi justru untuk menampilkan Islam ini, itu kita harus memperbanyak wajah-wajah Islamiyah. Di wajah-wajah Islam melalui lembaga-lembaga apapun, lembaga sosial atau lembaga profesi. Tetapi intisarinya di situ, dia harus menampilkan Islam secara fenomenal sehingga irsyadul Islam itu, memasyarakatkan Islam yang kita yakini keindahannya itu akan terjadi dengan lebih baik. Nah, kemudian saya teringat kepada Said Qutb ketika selesai membuat bukunya Ma'alim Fitorik, lalu dibawa kepada Jamiat Islami Al-Maududi. Kemudian ditanya oleh muridnya Said Qutb, buku ini baru dibuat, tolong antum baca, Syekh. Ya, nanti saya datang kembali ingin komentar Anda. Al-Maududi dari Pakistan, Said Qutb dari Mesir. 5 hari kemudian atau berapa hari kemudian si murid ini datang tanya kepada Al-Maududi, gimana komentar Anda terhadap buku yang baru ditulis oleh Said Qutb itu? Kata beliau, saya seperti membaca kitab karangan saya sendiri. Jadi ketemu ketika seseorang itu kembali pada Al-Quran, kembali pada Sunnah, kepada manhaj dakwah Rasul yang mulia, itu walaupun dia di Pakistan, walaupun dia di Indonesia, di Mesir akan ketemu gitu. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita kembali ke originalitas Islam, syumuliyatul Islam, integralitas Islam, kemudian menampilkannya secara tadi itu itharuddin itu, menampilkannya dengan amat fenomenal gitu sehingga menjadi pilihan. Baik, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Alex. Ya, silakan Pak Alex. Mau tanya tadi yang ngomentari Bapak dari Bali itu, menurut saya pemimpin spiritual itu kita harus meniru di Iran, Pak. Karena di Iran itu semua disuruh apa gitu sama pemimpinnya mau. Itu saja lah. Mengenai komentar di Amerika itu sekarang sedang gencar-gencarnya apa diskusikan agama. Alangkah baiknya kalau kita kirim kitab-kitab suci atau masalah buku-buku agama gitu, Pak. Di lembaga agama dan departemen agama ada apa gitu. Kepada Pak, Bapak yang satunya itu loh. Tadi katanya di Jakarta itu fenomenanya itu Islam. Maksudnya Islam itu gimana, Pak? Saya lihat di Jakarta kan sama-sama di Surabaya ini. Maksudnya ya biasa-biasa ya Islam, ya ada yang Kristen gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex dari Surabaya. Dan berikutnya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Ya. Halo. Halo. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Samarinda, Pak. Dari Pak Nutresno. Silakan, Pak. Pak Nutresno, Pak. Iya, Pak Nutresno. Saya sependapat dengan pendapatnya Mas Hami tadi. Kalau kita menampilkan Islam secara fenomenal, saya kira seluruh umat juga akan menghormati agama kita sebagai agama Islam di dunia ini. Ini dalam hal ini saya kemarin baru 3 hari yang lalu saya mengikuti acara di itu Asia dan Singapura. Salah satunya pendidikan Islam menjadi ini, menjadi sorotan sekali dari umat Islam yang ada di sana, yaitu keinginan untuk menyekolahkan di pesantren Indonesia itu sangat apa, sangat ini, sangat tinggi gitu. Jadi sampai difilmkan Pak gitu. Jadi ini sudah salah satu contoh bahwa Islam di Indonesia sebenarnya sudah merupakan satu contoh yang baik. Jadi itu saja mungkin Pak yang saya berikan untuk masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ustaz Ihsan barangkali Pak Alex yang pertama tentang apakah agak mirip dengan khilafah tadi. Ya, menurut hemat saya sebenarnya pihak yang harus kita tiru sudah cukup jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang bukan pesimis terhadap mana-mana yang sedang berkembang saat ini di dunia, tetapi sejujurnya saja sampai hari ini saya pikir belum ada sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang benar-benar boleh kita jadikan sebuah pegangan yang kita contoh. Nah, apalagi sebenarnya bab Iran ini ada bab tertentu yang agak sulit kita bicarakan secara terbuka, tetapi sesungguhnya perlu kita bicarakan suatu ketika dan ada forumnya barangkali yang lebih bijaksana untuk kita bicarakan. Tapi yang pasti saya termasuk orang yang marilah kita kembali kepada originalitas rujukan yang sudah disediakan oleh Al-Islam ini sebagaimana Pak Hami tadi katakan. Sehingga kita harus terus mengingat-ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wasunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian enggak bakal sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya, kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Yang ini bahkan hadis ini sendiri dipermasalahkan di Iran. Nah, tapi saya pikir di luar Iran sudah enggak ada masalah dengan hadis ini. Wallahu alam bisawab ya. Kemudian mengenai mengirim kitab-kitab ke Amerika Serikat, silakan. Kita perlu mengirim bukan saja kitab-kitab, ya para da'i kita. Bahkan saya berkeyakinan, ya sebagaimana pernah suatu ketika Agim itu ngobrol dengan saya, dia bilang, mungkin suatu ketika Saudara Ihsan kita perlu ke Amerika berdakwah ke sana. Ya kan? Saya pikir ini perlu kita dukung ya pemikiran seperti ini, karena sejujurnya saja di Amerika sekarang ini, juru dakwah yang dirasakan kekurangan itu juru dakwah untuk menyebarluaskan Islam. Juru dakwah untuk berbagai ajaran yang lain itu banyak sekali di sana. Yang kurang itu adalah juru dakwah para apa namanya penyebar agama rahmatan lil alamin ini. Tolong didoakan. Ya. Mas Hami, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alex tentang yang fenomenal itu kata Islam? Ya, jadi saya ambil contoh kayak di Surabaya, mungkin di Jakarta juga ya. Kalau karena saya Surabaya tahu persis. Itu dulu waktu saya masih kecil, SD, itu tidak ada SD Islam yang menjadi pilihan. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menyekolahkan anaknya yang notabene masih kecil, itu masih SD SMP, itu ke sekolahan non-muslim. Dan ini ternyata cukup berdampak ya pada waktu mereka besar. Sampai ketika mereka besar itu belajar ngajinya ke saya, tetangga saya itu. Nah, sekarang ini itu sudah ada sekitar 4 lembaga pendidikan Islam dari SD sampai SMU. Itu yang sekarang menjadi pilihan pilihan utama mereka, walaupun mungkin kelas infaknya itu juga cukup tinggi ya levelnya buat ukuran masyarakat umum, tetapi berduyun-duyun mereka datang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan itu. Jadi fenomena waraitan nasyadakhulu nafi dinil ihwajan itu untuk sektor pendidikan itu sudah mulai nampak berduyun-duyunnya mereka datang itu. Dan di Jakarta saya lihat juga begitu ya, kebanyakan masyarakat muslim sekarang terutama yang menengah ke atas itu berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, ini kan fenomenal ya. Fenomenal dari sebuah fenomena yang memang ditampilkan dengan baik oleh sebagian umat Islam di sektor pendidikan. Nah, kemudian kalau di sektor sosial kayak Yayasan Dana Sosial Al-Falah, lembaga amil zakat nasional, atau di lembaga ekonomi, lembaga yang lainnya, itu bisa tampil seperti itu, subhanallah itu. Jadi akhirnya umat Islam tidak aneh lagi ketika didengungkan syariat Islam. Bahkan mereka rindu mungkin, masyarakat umum bahkan rindu seperti dulu di zaman Rasul atau di zaman Khalifah Salah Rasul itu, bagaimana umat-umat non-muslim itu ingin dipayungi oleh kekuasaan Islam. Karena memang mereka merasakan betul rahmatan lil alamin itu daripada dikuasai oleh bangsa yang lain yang notabene satu ideologi dengan mereka. Dan itu harus kita konkretkan sekarang gitu. Gitu mungkin. Ustaz Ihsan, yang berkaitan dengan Islam sebagai agama perdamaian, tapi kadang ada label yang lain daripada untuk umat Islam. Disebutkan fundamental dan sebagainya yang kemudian ujung-ujungnya jadi negatif begitu. Apa komentar Ustaz? Komentar saya adalah sebenarnya segala bentuk labeling, pemberian label-label yang negatif kepada umat Islam itu bisa difahami berdasarkan dua motivasi. Ada motivasi yang berkenaan dengan ketidakfahaman, ketidakutuhan pemahaman tentang ajaran Islam. Jadi memang di dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat, di dalam hadis juga ada hadis-hadis yang bisa diartikan negatif kalau tidak dibacanya dengan interpretasi yang positif. Padahal ayat dan hadis itu sedang membicarakan tentang sikap-sikap tegas kaum muslimin. Tetapi ini diartikan sebagai bukan tegas, tetapi garang, menakutkan dan lain sebagainya. Padahal ini sikap tegas. Dan pada dasarnya ketegasan itu bukan hal negatif. Ketegasan itu perlu. Seorang ayah, seorang ibu tidak bisa dikatakan pendidik yang baik kalau tidak punya ketegasan kepada anak. Tetapi kan anak bisa menginterpretasikan sebagai garang. Nah yang kedua, motivasinya adalah memang memojokkan Islam. Nah ini motivasi yang kedua ini yang sulit kita menghadapinya. Karena tampaknya pada media massa skala global, motivasi yang kedua ini lebih kental. Jadi memang ada niat buruk untuk mencitrakan negatif. Mas Hami, untuk mendekatkan dengan sebagai Islam agama perdamaian lewat lembaga sosial, apa kira-kira yang dapat dilakukan secepat mungkin ini? Ya, kalau pada asumsi saya ya, itu mungkin wajah indah Islam itu paling mudah itu didekati dari sisi sosial. Sehingga, dan Islam itu menciptakan sistem itu, ada sistem dalam Islam, sistem sosial dalam Islam yang kalau kita masuk ke dalamnya itu fitunya wal akhirah hasanahnya itu, yaitu zakat, infak, sedekah. Itu untuk penghimpunan dananya atau fundraisingnya. Nah kemudian pendayagunan dananya juga ada aturannya, zakat untuk 8 asnaf, infak lebih bebas. Nah sekarang bagaimana lembaga-lembaga sosial kayak kami ini itu bisa meng-create secara inovatif program-program yang akhirnya betul-betul umat atau masyarakat itu merasakan nikmatnya fidilalil Islam itu melalui wajihat-wajihat sosial itu. Terima kasih Mas Hami Wahyu di Nianto dari Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan juga Ustaz Iksan yang sudah hadir dalam tayangan langsung kuliah Sugut TV pagi hari ini. Semoga obrolan dan dialog kita ini bermanfaat. Amin. Tentang Amin. Islam agama perdamaian. Insya Allah kita akan jumpa kembali Ustaz Iksan dan Pak Hami. Pemirsa keluarga Indonesia di mana saja Anda berada, demikian dialog pagi dalam kuliah Sugut TPI, siaran langsung yang mengambil judul Islam agama perdamaian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ghazali atas nama kerabat kerja kuliah Sugut TPI mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.